لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وأنتم طلبة العلم رحمني ورحمكم الله. ندخل في باب جديد من كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد ألا وهو باب الشفاعة، باب tentang syafaat. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu syafa'ah ay bayanu ma asbathahu al-Qur'an minha wa ma nafahu wa haqiqatu ma dalla al-Qur'an 'ala itsbatihi. Babu syafa'ah maknanya bab tentang penjelasan-penjelasan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dari syafa'ah dan apa yang ditiadakan di dalam Quran dari syafa'ah. Berarti syafa'ah di dalam Al-Quran ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Yang ditetapkan namanya al-mutbatta, sedangkan yang dinafikan adalah al-manfiyah. Idan syafa'atani syafa'ah al-mutbatta wa syafa'ah al-manfiyah. Syafa'ah al-musbattah, syafa'at yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Syafa'ah manfiyah adalah syafa'at yang ditiadakan dalam Al-Quran. Wa haqiqatu ma dalla al-Quran 'ala itsbatihi, dan juga menjelaskan tentang hakikat syafa'at yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang lengkap syarat-syaratnya, yaitu untuk yang memberikan syafaat harus ada izin dari Allah. Tanpa izin tidak akan bisa. Itu dari Asy-Syafi'. Idnun lis-Syafi'. idlun li syafi'. Yang kedua, ar-ridha. Al-idhnu li syafi' war-ridha lil mashfu'. Keridhaan Allah bagi yang diberi syafaat. Al-idhnu li syafi' war-ridha lil mashfu'. Ada al-musbattah, yang ditetapkan keberadaannya bagi yang memberikan syafaat dengan izin untuk orang yang diridhoi. Baik. Apa diantaranya ayat-ayat yang menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah? Hah? Banyak ayat-ayatnya. Di antaranya wala yashfa'u syafa'ah illa bi'idznih. Tidak ada syafaat tanpa izin Allah. Atau ayat yang kemarin tentang malaikat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dan Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi yang diizinkan untuk yang diridhai dan dikehendaki. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala setelah menyebutkan bab syafa'ah, ay bab tentang syafa'at, qala wa qaulillahi 'azza wa jalla wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan alladzina yakhafun, berilah peringatan terhadap mereka-mereka yang takut untuk dikumpulkan, an yuhsyaru, dikumpulkan di padang mahsyar, ila rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Berilah peringatan mereka yang takut akan dikumpulkan di hadapan Allah, laisa lahum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Mereka tidak akan memiliki di sana selain Allah waliyun wala syafi'. Tidak akan memiliki wali, pelindung, tidak pula syafi'. Pemberi syafaat, pembela. La'allahum yattaqun, berilah mereka peringatan agar mereka bertakwa. Berilah peringatan kepada mereka agar mereka bertakwa. Hadhil ayah fi suratil an'am ayat raqam 51. Asyarah al-indar makna qawlihi ta'ala wa andir ay minal indar wal indar huwa al-i'lamu bi asbabil makhafa wa tahdhiru minha. Indar adalah memberitahukan sebab-sebab yang menyebabkan mereka akan takut. Memberitahukan sebab-sebab yang membuat mereka takut. Wa tahdhir minha, dan kemudian memperingatkan daripadanya, hati-hati. Ini kamu akan diazab, ini kamu akan kekal dalam neraka, ini kamu akan begini, akan begitu. Itu namanya indar, memberitakan berita-berita yang menakutkan agar dia berhati-hati. Qauluhu bihi qala Ibn Abbas ay bil Qur'an. Perhatikan kalimat bihi, al-jar wal majrur muta'alliqun bimadha? Al-jar wal majrur muta'alliqun, naam, bil indar ay andir bihi. Andir bihi, berilah peringatan dengannya. Dengan apa? Kata Ibn Abbas, dengan Qur'an. dengan Quran. Berilah peringatan dengan Quran orang-orang yang takut akan dikumpulkan nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar di hadapan Rabb mereka. Siapa ini maksud? Al-mu'minun. Al-mu'minun. Sebab orang-orang yang tidak takut untuk dikumpulkan di padang mahsyar yaumul qiyamah, orang-orang kafir, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan mahsyar, tidak percaya dengan kebangkitan, tidak percaya dengan yaumul hisab, tidak percaya dengan yaumil akhir. Kalau tidak percaya dengan yaumil akhir, untuk apa diperingatkan? Untuk apa ditakut-takuti? Percaya juga tidak. Mafhum. Berarti kalimat andir bihi ay andir bil Quran. Adapun makna orang-orang yang takut akan dikumpulkan yaumul kiamah, yakni orang-orang yang beriman. Peringatkan mereka orang-orang yang beriman bahwa mereka nanti yaumul kiamah tidak akan memiliki pelindung, tidak akan memiliki pembela selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan memiliki pelindung waliyun, tidak akan memiliki pembela syafi'un. Maka berilah peringatan agar mereka takut. Agar mereka takut. La'allahum yattaqun. Yattaqun maknanya takut. Kenapa enggak pakai khaufa ya khaufu? Kan takut juga. Berbeda. Kalau khauf hanya takut saja. Tetapi kalau ittaqa, takut dan mencari perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat ittaqa yattaqi dari kata wiqayah. Dari kata wiqayah. Apa itu? Gambar apa? Akhwat gak lihat gambarnya. Gambar kotak aja. Tameng. Ini namanya tameng. Di mana pegangannya? Di belakang sana pegangannya. Dipegang oleh seseorang. Kemudian hanya helmnya saja yang kelihatan. Tidak kelihatan orangnya. Gitu. Baik. Hadihi wiqayah namanya. Tameng perlindungan. Berarti kalimat la'allahum yattaqun diterjemahkan apa? Agar mereka bertakwa? Bisa. Tapi yang lebih tepat, agar mereka segera mengambil perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengambil perlindungan kepada Allah? Mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti syariatnya, menghindari dosa-dosanya, atau menghindari larangan-larangannya, tidak berani berbuat dosa. Itu namanya mengambil tameng perlindungan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada selain Allah pelindung yang lain. Tidak ada selain Allah pembela yang lain. Oleh karena itu satu-satunya yang bisa melindungi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya mendapatkan perlindungan dari Allah? Taati perintahnya, jauhi larangannya, ikuti syariatnya. Wa'anil Fudail ibn Iyad, diriwayatkan dari Fudail ibn Iyad, laisa kull khalqihi atab, innama atab alladhina ya'qilun, wa andir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim, ay wahumul mu'minun ashabul qulubul wa'iyah. Kata Fudail ibn Iyad, tidak semua makhluknya yang ditegur, ataba, ditegur dengan keras. Tidak semua makhluknya ditegur dengan keras. Innama ataba alladzina ya'qilun. Sesungguhnya yang akan ditegur dengan keras adalah orang-orang yang berakal. Orang yang cerdas. Orang yang percaya, orang yang beriman. Mu'minun aqil. Mu'minun aqil. Kalau tidak akil, percuma. Diajak bicara juga enggak akan paham. Ditakut-takuti juga enggak akan takut. Limadza ghairu aqil, tidak berakal. Baik. Yang kedua, beriman. Kalau tidak beriman, ditakut-takutin dengan neraka, yang enggak akan takut, percaya juga enggak dia. Nanti kamu akan dihisab yaumul qiyamah, enggak takut. Limadza la yu'min? Berarti yang perlu diperingati atau yang perlu diperingatkan, yang perlu ditegur, dua ini sifatnya, berakal dan beriman. Kalau dia akil wal mu'min, dia mu'minun akil, maka bisa diajak bicara. Hati-hati. Yaumul qiyamah, di padang mahsyar, yaumul hisab, ketika dihitung amalan-amalanmu, tidak ada penolong lain selain Allah. Enggak ada pembela satupun selain Allah. Maka dari sekarang mencari pembelaan dan perlindungan dari Allah. Bagaimana? Dengan mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga Allah akan melindungi, atau ada yang memberikan syafaat diizinkan oleh Allah. Aku memberi syafaat kepada siapa? Kata Nabi tadi, fulan. Tidak boleh, karena dia kafir, musyrik, begini-begini. Kalau kepada Alan, silakan. Nah, kalau kita diridhoi oleh Allah, maka kita akan diberi syafaat oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Kita mendapatkan syafaat karena diridhoi oleh Allah, dan dari orang-orang pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah. Mafhum? Bisa dipaham? Baik. Kembali kepada kitab. Qauluhu laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Peringatkan bahwa mereka tidak memiliki selain Allah, min dunihi waliyyun wala syafi'. Qala Az-Zajjaj, berkata Az-Zajjaj, mawdi'u laisa musiba alal hal. Dia tempatnya di tempat laisa, difathahkan atau dinasabkan sebagai hal. Ka'annahu qala, seakan-akan berkata, mutakallina min waliyin wa syafi'a, bahwa mereka kosong, tidak memiliki satupun pelindung, tidak memiliki satupun pembela. Wal amilu fi, sedangkan amilnya adalah yakhafun, hendaklah mereka takut. Kalau mereka tidak akan mendapatkan pelindung manapun, enggak akan mendapatkan pembela manapun selain Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun. Apa yattaqun? Ya'malun. Beliau langsung menyebutkan makna yattaqun adalah ya'mal, beramal. Fi hadhihi ad-dar, di tempat ini, di dunia ini, amalan. Mengapa terjemahannya beramal? Padahal di kamus yattaqun bukan ya'malun. Karena tadi, secara lugah, secara bahasa, yattaqun adalah mencari wiqayah, mencari tameng perlindungan. Dari mana kita bisa mendapatkan tameng perlindungan? Ya tentunya dari Allah, tidak ada lain. Bagaimana caranya? Caranya amal bima amar. Kerjakan apa yang diperintahkan. Watar dan meninggalkan manaha anhu wazajar. Ya'mal bima amara wa tark manaha anhu wazajar. Dengan mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita akan dilindungi oleh Allah, dibela oleh Allah, atau Allah akan mengizinkan pemberi syafaat untuk mensyafaatimu. Allah akan izinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat kepadanya karena dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung diterjemahkan secara bebas yang namanya yattaqun adalah ya'malun. Ai amalan yunjihimullahu bihi min adzab yaumil qiyamah, yaitu mengamalkan amalan-amalan yang Allah akan selamatkan mereka dari azab yaumil qiyamah. Baik, ini tentang ayat tadi. Ayat kedua, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan milik Allah lah seluruh syafaat. Kalau milik Allah berarti tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali dengan izin pemiliknya. Tidak ada satu pun yang diizinkan atau tidak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin pemiliknya. Lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Syarahnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Bidlahi ta'ala wa bilahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.